Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang muslim. Saya sangat suka es krim Magnum. Wah, enak nih. Nah, katanya es krim Magnum itu mengandung minyak babi, padahal sudah ada label halalnya. Bagaimana hukumnya, Bib? Mohon pencerahannya. Ya apa? Ana agak lupa rasa es krim Magnum itu. Jadi begini, selama zatnya itu halal, asli zatnya itu halal, tiba-tiba muncul keraguan atas haram keharumannya, lihat aslinya. Karena aslinya halal, maka tetap kita hukumi halal. Tapi jika aslinya haram, tiba-tiba muncul keraguan, ini halal, karena aslinya adalah haram, maka tetap kita hukumi haram. Itu kaidahnya. Nah, lihat Magnum ini, zat dasarnya apa? Halal ya? Halal. Tiba-tiba muncul keraguan haram. Sementara belum ada bukti secara 100%. MUI pun sudah mengeluarkan fatwa halal. Insya Allah MUI gak main-main lah mengeluarkan fatwa, ya kan? Maka kita ikuti hukum asalnya adalah halal. Sudah. Kecuali ada label jelas ini mengandung babi. Betul-betul babi. Gak ada label halalnya. Ada kodenya babi. Ya, jangan kita makan, gak boleh. Tapi ini kan masih ada keraguan-keraguan. Maka karena bahan aslinya halal, maka boleh kita makan. Tetapi lebih warok tinggalkan. Lebih warok kita tinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan, maka lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.